kita masuk pada isi kitab ini. Qala al-malik waffaqahullah adabul khitbah. Adab itu jamak dari adabun. Kalau dibaca mufrad itu ya adabun. Kalau dibaca panjang adab itu jamak. Adab, adab, khitbah. Apa yang khitbah? Lamaran. Lamaran apa ini? Nah, lamaran nih, nikah. Qala wafakullah i'lam rahimanallah wa iyyak. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kami dan Anda. Anna lil khitbati syar'iyyati waz zifafi wa ma yata'allaqu bi katsirin min ahkamin nikahi adaban khassatan. Sesungguhnya lamaran syar'i, lamaran yang syar'iyah, khitbah syar'iyah, lamaran yang syar'i yang dibenarkan dalam syariat, dan zifaf, zifaf itu hubungan suami istri. Dan apa saja yang yata'allaq terkait bikathir dengan banyak min ahkamin nikah dari hukum-hukum nikah, ini semua memiliki adab-adab tertentu. Mustamiddatan min kitabillahi ta'ala, yang diambil dari apa? Kitabullah ta'ala. Wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi yang namanya melamar, menikah, itu ada adab-adabnya. Paham? Ada aturan-aturannya. Wal mar'ul muslimul harisu ala dini. Dan seorang muslim yang semangat dalam agamanya, di dalam mengamalkan agamanya, awlan nasi, adalah manusia yang paling utama bittibai hadil adab syar'iyah, untuk mengikuti adab-adab syariah ini. Waltizami hadis sunanil marwiyah, dan memegangi sunnah-sunnah yang datang riwayatnya ini dari Nabi SAW. Nah, setiap muslim yang semangat dalam beragama, hendaklah dia menjadi orang yang lebih terdahulu ya, dalam mengenal adab-adab ini. Ini jangan istilahnya apa? Menjadi orang yang terbelakang. Ya. Gagap. Ya, gagap apa namanya ini? Gagap ilmu syar'i. Ya. Sampai istilah khitbah saja. Khitbah apa ya? Khitbah. Tidak paham. Ya. Nah, ini harus diperbaiki. Seorang muslim yang bersemangat dalam beragama, hendaknya dia lebih utama, lebih terdepan dalam urusan mengenal adab-adab syar'i dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus dalam masalah seperti ini. Tujuannya apa? Liyana liridha Rabbi ta'ala wa 'azima fadlihi fil akhirah, agar dia mendapat yang mencapai ridha Allah ta'ala dan besarnya keutamaan Allah ta'ala nanti di akhirat. Ini tujuan utama. Nah, makanya kalau nikah itu yang paling menjadi tujuan utama itu apa? Mencari ridha Allah, mengharap fadilah Allah subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Itu jadi tujuan yang betul-betul apa? Mulia. Sebagaimana kata Nabi SAW, nanti akan ada hadisnya. Tazawwajul walud al wadud. Menikahlah dengan perempuan-perempuan yang subur dan penyayang. Fa inni mukafirun bikumul umam yaumil qiyamah. Karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya umatnya, umatku ini ya, nanti pada hari kiamat. begitu. Mendapat fadilah. Mendapat fadilah. Mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hendaknya dijadikan apa? Niat dalam menikah nanti. Walitatimma lahus sa'adah. Dan tujuannya adalah agar tatim sempurna lahu untuknya as-sa'adah, kebahagiaan. Di dunia, di dunia ini. Di akhirat tujuannya cari ridha Allah, cari fadhil Allah. Di dunia tujuannya cari kebahagiaan yang sempurna. Ya. Naam, bi wad'il umur fi mawadhi'iha sahihah, dengan dia meletakkan segala urusan, segala perkara itu pada tempat-tempatnya yang sah. Ala usulih syar'iyyah, yang dibangun di atas pokok-pokok syar'iyyah. Begitu. Manusia kan punya kebutuhan yang namanya birahi. Ya. Ada penyaluran yang benar, yang sahihah. Ya, ada penyaluran yang salah. Nah, dengan dia menikah, dengan adab-adabnya yang nanti akan kita pelajari, dia menyalurkan ya, birahinya tadi pada tempat yang benar, yang dicintai, yang diridhai oleh Allah, sehingga dia mendapat apa? As-sa'adah at-tammah, kebahagiaan yang sempurna di dunia. Naam. Di mana nafsunya tersalurkan dan dengan itu dia mendapat ridha Allah, mendapat pahala. Menikah itu berpahala. Sebagaimana kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ketika kalian itu menjimai istri kalian itu shadaqah. Istri yang sah. Dari pernikahan yang sah. Berjimanya itu apa? Berpahala. Ketika ini para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, ayati ahaduna syahwatahu fayakunu lahu fiha ajr. Ya Rasulullah, apakah salah dari kita sekedar menyalurkan syahwatnya begitu dapat pahala? Dia katakan, ya, yaitu apa? Ara'aita law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizr. Tidakkah kamu melihat kalau lelaki itu menyalurkan syahwatnya di tempat yang haram, pada jalur yang haram, bukankah dia berdosa? Berdosa. Fakadzalika law wada'aha fi halal kana lahu ajr. Demikian pula seandainya dia salurkan pada cara yang halal, tempat yang halal, maka dia dapat pahalanya. Begitu. Al-Qama Qala sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini? Nah, inilah yang namanya sa'adah tamah, kebahagiaan yang sempurna. Ini kalau sudah ada keinginan, ada kemampuan, jangan ditunda-tunda. Segera berburu. Banyak doa. Insyaallah dikasih ya, jalan yang terbaik. Paham ini? Tapi diingat, berburunya itu ada adab-adabnya. Nah, jangan langsung datang ke pasar berburu. Pakai aturan, Pak. Ya. Apa saja adab-adabnya? Nah, di sini kita akan bacakan insyaallah satu persatu. Qala wafaqallah fa awwalu ma nabda'u bi dzikrihi min adabil khitbati wal zifaf istihbabun nadhari ilal makhtubah. Maka yang pertama kali yang akan kita mulai membicarakannya dari adab-adab lamaran dan pernikahan ini adalah disunahkannya nazar. Tahu nazar ya Nu'aim? Nazar itu apa Nu'aim? Nazar, nazara yanzuru. Nazar. Besarnya mau memandang. Nah, tapi kok susah. Nazara yang guru. Memandang. Memandang siapa? Al-makhtubah, perempuan yang hendak di khidbah, yang hendak dilamat tadi. Misalkan sudah dapat buruannya ini. Nah, oh anaknya Pak Fulan. Ya. Alamannya tahu sudah. Ya. Jalan ini ya, nomor sekian, RT sekian, RW sekian. Ya. Kecamatan mana, kabupaten mana, daerah mana, sudah tahu dia. Ya. Gambaran umum insyaallah pas gitu ya. Maka yang pertama kali dia lakukan adalah nazar. Paham? Kalau sudah apa? Sudah dapat sasarannya. Dan sudah sedikit banyak tahu yaitu informasi. Nah. Nazar. Hukumnya apa nazar itu? Sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Dikatakan di sini wa huwa muta'alliqun bi ru'yatil khatibi ma yu'jibuhu minal mar'ati. Ini terkait dengan si pelamar melihat apa yang mengagumkan dia dari perempuan tadi. Apa yang dia kagumi? Fayahusuhu ala nikahi biha, yang mendorong dia untuk menikahinya. Apanya? Namanya selera orang itu beda-beda ya. Nah, jangan mau diprovokasi sama orang lain. Wah, jangan dia rambutnya keriting misalkan. Ah, jangan dia begini, begitu. Tenang Pak, selera orang beda-beda gini ya. Lihat sendiri ya. Paham? Nah. Dilihat yaitu apa yang mengagumkan dia dari perempuan tadi sehingga mendorong dia untuk menikahinya. Atau hikmahnya nazar ini adalah ma la yu'jibuhu minha. Dia bisa lihat juga apa yang tidak mengagumkan dia. Yang ya dia kurang bagaimana begitu. Dari perempuan tadi. Fayakunu sababan lil i'radi an nikahi. Yang menjadi sebab untuk berpaling dari menikahinya. Dua sisi ini yang dicari dari nazar. Paham? Apa yang mendorong untuk menikahinya? Adakah sesuatu yang membuat dia tidak lagi berhasrat menikahinya? Nah, dia lihat. Begitu. Dan ini harus apa? Betul-betul objektif. Ini melihat pada kenyataannya memang begitu. Tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangi. Pas, memang begitu adanya. Maka untuk seperti ini butuh apa? Melihatlah langsung. Sehingga yang namanya nazar ini, yang pada asalnya itu haramnya, tidak boleh ya. Tapi untuk urusan nikah ini menjadi sesuatu yang boleh, bahkan mustahab sunnah. Karena besar maslahatnya dalam pernikahannya nanti. Ini hikmahnya kenapa nazar itu dikatakan sunnah di sini, bukan sekedar boleh ya. Sunnah padahal hukum asalnya apa? Haram, tidak boleh. Jadi ketika dia punya keinginan nikah, maka menjadi sesuatu yang dibolehkan bahkan dianjurkan. Maka ini menunjukkan pada kita besarnya dan pentingnya urusan an-nadhar ini dalam urusan pernikahan. وهذا تدل عليه أحاديث كثيرة. Dan ini ditunjukkan oleh banyak hadis. Minha, di antaranya hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ahadukumul mar'ata." Apabila salah seorang dari kalian hendak melamar seorang perempuan, fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Maka jika dia mampu memandang apa yang mendorong dia untuk menikahinya, hendaklah dia lakukan. Ya. Lafaz falyaf'al. Bentuknya apa? Perintah. Hendaklah dia lakukan. Lihat sasaranmu itu apa dari dia yang mendorong kamu untuk menikahinya. Kalau memang sudah betul-betul apa? Punya niat kuat untuk nikah. Qal sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Fa khatabtu jariyatan." Maka aku melamar seorang perempuan. "Fa kuntu atakhabba'u laha." Maka aku bersembunyi. Ini mengintip itu istilahnya apa? Melihat dari kejauhan tanpa diketahui oleh perempuan tadi. "Hatta ra'aitu minha ma da'ani ila nikahiha wa tazawwujiha." Hingga aku melihat dari perempuan tadi sesuatu yang mendorong aku untuk menikahinya. "Fatazawwajtuha." Sehingga aku pun menikahinya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim, Al-Tahawi, Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Naam. Ini yang pertama, hadis. Hadisnya siapa? Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apabila salah seorang dari kalian hendak melamar seorang perempuan, bila dia mampu untuk memandang apa yang mendorong dia untuk menikahi perempuan tadi, hendaklah dia lakukan." Nazar tadi itu. Mendengar hadis ini, sahabat Jabir mempraktekannya. Ketika dia hendak melamar seorang perempuan, dia menadhar. Ya, dengan cara bersembunyi. Ya, dari dia dari kejauhan begitu. Bagaimana perempuan tadi? Ya. Sampai dia dapati dari perempuan tadi sesuatu yang mendorong dia untuk menikahinya, dan dia pun akhirnya menikahinya. Hadis hasan. Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim, Al-Tahawi, dan Al-Baihaqi. Baik. Perhatikan. Faqayyada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nadhara bima yad'uhu ila nikahiha. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkait, memberikan batasan nadhar itu, yaitu sesuatu yang mendorong dia untuk menikahi perempuan itu. Ya. Jadi cari dari perempuan itu apa yang apa? Dia senangi. Nah itu. Temukan gitu ya. Fama tastaqarat 'indahu niyyatuhu linikahiha. Maka kapan saja sudah tetap niat dia untuk menikahinya. Dapat ini. Wah, ini bagus. Ya. sesuai dengan apa yang saya inginkan. Au niyyatuhu lil i'rad, atau niat dia untuk berpaling, batal aja lah. Setelah dia lihat, waduh kak, enggak pas ini, misalkan. Ah, dua kemungkinan ini. Sudah tetap niatnya untuk menikahinya atau malah untuk berpaling. Kalau sudah, wajib alaihi ghaddu tsarfi anha. Wajib bagi lelaki tadi untuk menundukkan pandangannya lagi. Karena hukum asalnya apa? Haram. Memandang perempuan yang bukan mahramnya. Let's. Nah. Sekedar memantapkan saja. Kalau sudah mantap, ya sudah. Entah itu dia sudah cocok atau tidak cocok, kalau sudah niatnya itu bulat, ya, jadi atau tidak, maka setelah itu tutup. Kembalikan kepada hukum asalnya, hatta yamlikaha, sampai dia betul-betul memiliki perempuan tadi, wa yaqida alaiha, dan mengadakan apa? Akad. Ia mengikat perempuan tadi dalam hubungan pernikahan. Baru dia bisa kembali melihat perempuan tadi apa yang dia inginkan. Paham ini? Nam fala yajibu an takuna hadhihi ar-rukhsatu sababan fi itlaqin nadhari ila al-ajnabiyyati minan nisa'. Maka tidak sepantasnya rukhsah ini, keringanan menazar calon yang hendak dilamar ini, menjadi sebab lelaki tadi melepas pandangannya kepada perempuan yang masih belum sah sebagai istrinya. Bihujjati tatallubil mar'atil munasabah, atau munasibah, dengan alasan mencari perempuan yang sesuai. Tidak boleh. Kalau apa? Kebablas. Jadi diingat, yang namanya memandang perempuan yang bukan mahramnya, hukum asalnya itu haram. Diberi dia keringanan, rukhsah, bahkan sunnah hukumnya, kalau betul-betul dia punya niat apa? Menikahinya. Paham ini? Nanti akan ada penjelasan lebih jauh. Kalau dia betul-betul punya niat ingin menikahinya, maka diberi dia kebolehan untuk melihat. Bahkan itu disukai. Tapi ingat batasannya. Sebatas apa yang mendorong dia untuk menikahinya, atau mendorong dia untuk tidak menikahinya. Batas itu. Kalau sudah dia temukan, maka kalau memang dia cocok, langsung adakan akad. Ya. Kalau dia tidak cocok, ya sudah. Kembali kepada hukum asalnya, haram dia untuk memandangnya. Faham? Nah, faham? Betul? Baik. Liqaulihi ta'ala, ini semua berdasarkan firman Allah Ta'ala, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ. Katakan wahai Nabi SAW, kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka tundukkan pandangan mereka dan jaga kemaluan mereka. ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ أَزْكَى لَهُمْ, yang demikian itu lebih bersih untuk mereka. Ini hatinya, pikirannya, dia enggak kotor. Tujuannya itu, kenapa disuruh menundukkan pandangan? Agar hati, pikirannya enggak kotor, jadi bersih. Inna Allah khabirun bima yasna'un. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Sehingga jangan sampai apa? mencuri-curi pandang Allah Maha Tahu. Ya. Naam, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianatnya mata dan apa yang disimpan-simpan dalam hati. Dari pikiran-pikiran itu. Wa qul lil mu'minati yaghdhudna min absarihin. Dan katakan pula wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mukminat, hendaklah mereka tundukkan pandangan mereka. Kedua belah pihak. Tidak hanya yang lelaki saja, yang perempuan juga harus saling menjaga diri. Saling menundukkan pandangan demi menjaga apa? Hati agar bersih, tidak punya pikiran yang kotor. Ini hukum asalnya. Paham? Yang kedua, dalil tentang nazar yang kedua adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala kuntu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, aku pernah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu rajul. Kemudian datang kepada beliau seorang lelaki. Fa'akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan min al-ansar. Maka lelaki itu memberitakan kepada beliau bahwa dia menikahi seorang perempuan dari Ansar. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada lelaki tadi, anadharta ilaiha, apa kamu sudah memandangnya? Qala la, lelaki itu mengatakan belum. Qala, beliau bersabda, fadhhab fanzur ilaiha, pergi lihatlah dia. Fa inna fi a'yunil ansari syai'an, karena sesungguhnya dalam pandangan orang Ansar ada sesuatu. Nah, dia ketika dia sudah ya bertekad menikahi perempuan tadi, Nabi tanya, sudah nazar belum? Ketika dijawab belum, diperintah apa? Pergi, nazar sana. Nah, agar apa? Agar betul-betul pilihan tadi dengan ya ke lapangan. Seandainya tidak ada hikmah yang besar dari nazar ini dalam pernikahan, tentu tidak akan mungkin apa diperintah seperti ini ya. Karena hukum asalnya tidak boleh. Karena besarnya maslahat ini, beliau perintahkan lelaki tadi untuk melihatnya demi keberlangsungan dia nanti kalau memang sudah berumah tangga. Begitu. Hadis riwayat Imam Muslim dan An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah. Yang ketiga, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu lahu imra'atan akhthubha. Dia berkata, aku pernah menemui Nabi SAW. Aku ceritakan kepada beliau seorang perempuan yang aku lamar. Faqala, maka beliau bersabda, inhab fandur ilaiha, pergi lihatlah perempuan tadi. Nabar. Fa innahu ajdaru ayyudama bainakuma. Karena nabar itu lebih patut ya, untuk menjadi langgeng hubungan di antara kalian berdua. Nah, ya. Nah, ini. Lihat di footnote itu. Ay ahra antadumal mawaddatu bainakuma. Ini lebih patutnya ini abadinya ya, atau langgengnya mawaddah, kecintaan di antara kalian berdua. Artinya nanti nikahnya betul-betul apa? Karena unsur suka sama suka, senang sama senang. Begitu, itu maksudnya nazar itu. Sehingga ketika nazar nanti itu jangan apa? Setengah-setengah, dalam artian nanggung begitu. Nah, buat sekalian dipanteng enggak apa-apa. Paham enggak ya? Lihat betul-betul, artinya kayak antum mau beli barang itu loh. Ya. Penahanan, diteliti, jangan nanti udah dibawa pulang kecewa, ya. Paham? Teliti. Udah betul-betul dah. Dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Enggak apa-apa ya ini. Antum betul-betul apa? Lihat. Begitu, paham? Bagaimana Rasulullah nanti akan ada? Ketika datang perempuan ya, menghibahkan dirinya, beliau apa? Memandangnya dari atas ke bawah. Bolak-balik. Setelah itu beliau nunduk. Ayah perempuan tadi apa? Duduk dan kemudian ada sahabat yang bangkit. Ya Rasulullah, bila engkau tidak berhasrat kepadanya, nikahkan saya dengan dia. Begitu. Jadi kan ada hadis. Paham? Ini nabarnya betul-betul apa? Tenanan ini. Nah, paham? Akhir insyaAllah. Qala Al-Mughirah berkata, fa'ataitul mar'ata minal ansar. Maka aku mendatangi seorang perempuan dari ansar. Fa'khatabtuha ila abawaiha. Maka aku melamar dia pada kedua orang tuanya. Datangi orang tuanya, nyatakan, saya ingin melamar ya, putri bapak. Wa'akhbartuhuma. Dan aku beritakan kepada orang tuanya tadi, biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi tadi itu. Ya, kan tadi dia mau ngelamar ini. Rasul bilang, nazar dulu sana. Ya sudah, datang ke walinya. Bilang, kata Nabi sallallahu alaihi nazar dulu, lihat dulu. Bagaimana tanggapan orang tuanya? Faka'annahuma kariha dzalik. Sepertinya kedua orang tuanya itu enggak senang itu. Kok pakai nadzur sih? Langsung aja, Pak. Nah, gimana ini? Qala. Ternyata perempuannya itu nguping gitu ya. Fasami'at dzalikal mar'atu wa hiya fi khidriha. Ternyata perempuan itu mendengar pembicaraan itu dalam keadaan dia ada di khidrnya. Ini tempat pingitannya, tempat yang itu jauh dari pandangan orang. Faqalat, perempuan tadi berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaraka an tandura fandur. Bila Rasulullah sallam yang merintah kamu untuk melihat nazar, silakan nazar. Nazar ini. Wa illa, kalau tidak, bukan Nabi yang nyuruh, fa inni unsyiduka Allah. Maka sungguh aku meminta kamu dengan nama Allah. Ka'annaha azzamat dzalika alaihi. Seakan-akan perempuan ini menganggap ini besar ini masalahnya pada lelaki calonnya tadi itu. Cuk main-main loh. warafa'at as-sajdah, dan dia mengangkat apa? Ini penutup itu. Ya. Qala fa nadhartu ilayha. Maka aku pun memandangnya. Fatazawwajtuha. Aku pun menikahi. Fa dzakara min mawaqifiha. Maka dia menyebutkan dari mawqif-mawqifnya perempuan tadi ini. Fama nazalat minni imra'atun qattu bimanzilatiha. Maka tidak ada seorang perempuan pun yang menempatkan kedudukannya dariku yang seperti dia. Bagus sekali. Ya. Nah, kualitas ini. Waqad tazawwajtu sab'ina imra'atan. Dan aku ini sudah menikahi 70 perempuan. Aw bid'ah wa sab'in, atau 73 lebih. Subhanallah. Sahabat siapa namanya? Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini terkenal ya, ikhwan. Sampai di masa sahabat Umar bin Al-Khattab ini terkenal Al-Mughirah bin Syu'bah. Nah, ini senang nikah. Bayangkan 70 lebih. Bukan 7. 70. Tapi bukan kemudian semuanya ya. Entah itu ada yang meninggal, atau ada yang cerai, atau gimana. Ya. Al-Muhim sampai 7. Subhanallah. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah serta Sa'id bin Mansur dan Ad-Darimi serta Al-Baihaqi. Nah. Kesimpulannya singkatnya hadis ini sahih. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah ini apa? Sahih. Agak ada di halaman itu 16 itu. Fasahhal hadithu walillahil hamdu. Nah, itu intinya ya. Yang agak cetaknya agak tebal ya. Nah, ini. Nah. Ada lagi hadis berikutnya nih, masih banyak. Yang keempat, حديث أبي حميد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم. Kata Rasulullah صلى الله عليه وسلم, apabila salah seorang dari kalian hendak melamar seorang perempuan, maka tidak ada dosa baginya untuk memandangnya bila nazarnya itu hanyalah dengan tujuan apa? Khitbah, untuk maksud khitbah, walaupun perempuan tadi enggak tahu. Entah itu antum naik loteng apa apanya gitu ya. Wah, cocok misalkan gitu ya, walaupun dia enggak tahu. Naam. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani, sanadnya sahih. Tambah sedikit ya. Yang keenam, hadis Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu, anna imra'atan ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ji'tu li ahaba laka nafsi fa nadhar ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sa'ada an-nadhar ilaiha wa sawwaba thumma ta'ta'a ra'sah. Waqad bawaba lahu al-Bukhari fi sahih babun nadhar ila al-mar'ah qabla at-tazwij. Ini dia hadisnya. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu meritakan bahwa ada seorang perempuan menemui Rasulullah SAW sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku kepadamu." Ya, maka Rasulullah SAW memandangi dia, ya, ke atas, ke bawah begitu. Kemudian to'a ra'sah, beliau menundukkan kepalanya sambil angguk-angguk. Dibuat bab oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, bab menadhar perempuan sebelum menikahinya. Yang terakhir, hadithu Subai'ah al-Aslamiyah radhiyallahu anha. Wa sawfa yaridu dhikruhu qariban insyaallah. Akan datang penyebutannya sebentar lagi insyaallah. Nah, jadi ada 6 hadis yang dikumpulkan oleh penulis di sini terkait dengan nazar perempuan yang hendak dilamar. Famimma taqaddama minal ahadits, maka dari apa yang telah lalu dari hadis-hadis ini, yatabayyanu lana, jelaslah bagi kita, ahammiyatu nadharil khatib 'inda tazwij liman arada az-zawaja biha, pentingnya yang melamar itu memandang calonnya itu ketika hendak menikahinya. 6. Bal yata'akkadu hukmuhu biqaulihi sallam, bahkan lebih ditekankan ya hukumnya ini memandang ini dengan sabda Nabi sallam, idhhab fanzur ilaiha fa innahu ajdaru ay yudama bainakuma, pergilah lihatlah dia karena itu lebih patut untuk kelanggengan di antara kalian berdua, lebih patut untuk kelanggengan di antara kalian berdua. Ini dari sisi apa ya ikhwan, mawaddah, kecintaannya itu agar betul-betul apa, senang sama senang, suka sama suka. Begitu. Paham ya? Ini hikmahnya. Nah, tadi. Nah, setelahnya akan dibahas perincian nazar ini, batasannya. Kemudian ya, syarat-syaratnya dan seterusnya. Banyak perinciannya nanti. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu yang perlu kita bahas. Selanjutnya kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Ada pertanyaan? Belum. Ini